Setong Korintus bab peto. Semangken kaula acaca perkara se sebutagi sampian e dalam serat teka kaula. Mon bada lelake se tak arajih geni kesae. Nanging supaya tak takut deka bareng se tak patot. Langkong sae oreng lelake geduan raji tibi. Tining bebini geduan raka. Lelake kotuna tepi kewajibenah minangka lake kabininah. Tining bebini, mastena tepi kewajibanah minangka bini kalakena. Seka dua kotunap tepi kewajibanah bang sebang, sesetong kasetongah. Oreng seteti binina oreng, tak andi kobasa pole kabatanah. Sekobasa kabatana kenika selake. Sepenika cukun lakena oreng, tak kobasa kabatanah. Sekobasa kabatana kenika sebini. Oreng alake bini, tak kenging saling macau. Moncoma sabetarah, kenging saos, sokor sekadua ampon pada mopakat. Kalaben maksud supaya sekadua pada bisa adua, tak kalaben oleh gangguan. Nanging sama hari negerika, sekadua kotu pada saling nyemae pole, minangka oreng alake bini. Mon punten, sampian bisa noroti panga ceker rojahat. Sabab sampian, pada tak kelar ngampet napsoh. Kaula singocak sepenikah, benih aparing parintah, panika namong bebelean. Salah resah, kaula asenengan mon setajana oreng, tetip pada sarang kaula. Nanging seniap oreng pada narema peparing bang sebang, sekhusus dari Allah. Sesetong narema peparing penikah, selain narema peparing lainah. Kareng oreng sekik tak alakeh, otabe abini, sarengka bebinian si ampon randa, peneka bebelaan kaula. Langkong saya sampian odi ketibi akati kaula. Nanging mun sampian tak kelar ngampet napsoh, sampian araji otabe saos. Sabab langkong saya sampian araji otabe araka etempeng napsona bergleberen. Karengoreng bebinian seka agungan raka, sareng lelakean seka agungan raji, peneka perintah kaula. Senyata nasi aparing parenta paneka pengiran, benih kaula. Bebini si andik lakek cek sampai ating ke laki-laki nah. Nanging mon bebini kenikah ating ke laki-laki nah. Tak oleh alaki pole. Ota abena kotu abeli ke laki nah. Tining orang lelaki tak kenging nelak bini nah. Kasihin lain nah. Panekak bebalaan kaula, panekak bebalaan kaula tibik. Benih dari pengiran. Mon beda orang Kristen lelaki, abini bebini setak parcaja ke Almasih. Ben bebini kenika poron odi apolong sarang lelaki kenika, orang kenika tak kenging nelak bininah. Ben mon beda bebini Kristen alake lelaki setak parcaja ke Almasih. Ben lelaki kenika poron odi apolong sarang bebini kenika tak kenging nelak lelaki nah. Sabab lelaki setak parcaja, epa deti pantas deti anggota na omat de Allah, polana abini bebini seampon deti keagungan na Allah. Sepeneka cukan bebini setak parcaja, epa deti pantas deti omat de Allah, polana Allah ke orang seampon deti keagungan na Allah. Montak sepeneka, trapotrana tanto pada sarang nak kanak kapir. Mangkana trapotrana reng-reng kenika, yang kep anggota na omat de Allah. Nanging mon orang setak parjaja kenika atingkel laki bini na ota benar laki nasi Kristen, tingkel saus. E dalam perkara penikah, lelaki ota benar bebini kenika bebas. Sabab setetika sok kena Allah, engki paneka supaya sampian setaja odi rokon. Serina sampian bebini seampun parjaja ke Almasih, katipun apa sampian seoni ngejek sampian tak kira bisa meselamat nerakana. Sepeneka cukun sampian, lelakean si ampun parcaja ke Almasih. Kati penapa sampian si oning kakalaben masteh, cek sampian tak kira bisa mas selamat rajinah. Seniap oring kotungator odik nabang sebang, minorot si etonton pangiran, akati si ampun etanto aki sarang ala ka abe ipon bang sebang, ebakto ala nempeli oring kebenika, ka angkui parcaja ka selerana. Genika aturan si ia cereki kaula, eseniap jemaat. Umpamana, mon orang ampon esonat ebekto etempoli Allah, orang kepenikah cek ngoti mai langat detan dan esonat kenikah. Sapanika juga mon orang kita esonat ebekto etempoli Allah, orang kenikah cek minta sonat. Sabab, noro aturan sonat ponapa bunten, pada tada arte napa ponapa. Separlo engki paneka atorok kada buna Allah. Seniap orang ko tetap tep odi e dalam keberadaan akati ebek to etempeli Allah. Mon ebek to sampian etempeli sampian tunor, sampian engki tunor, tak osapot repot mekere parkara kenikah. Nanging mon dekik sampian mangki kasempatan dati orang martika, angkui kasempatan kenikah. Sabab tunor separcaja ke pengiran, kenika orang ke pengiran sebebas. Ben orang martika seampun parcaja ke pengiran, kenika abdina almasih. Sampian ampun epon dut sarang Allah, ben ampun ebajari lonas. Teti sampian cok masra aki abek teti tunor manosah. Teti tantaretan, katipun apa kebadaan sampian ebek to etempeli, sampian kau tetap-tap odi akati kenika asareng bi Allah. Semangkin parkara ring orang si kita abini. Parkara kenika, kau letak narima pepakon paponapa dari pangeran. Nanging minangka orang sepola narahmat pangeran patot eparcaja, kau lemalak na sampian. Mon ngemoti sedaja na kasusaan, sebada semangkin penikah, cakna kau lebih bagus, orang tep-tep odi akati kebedaan sesemangkin. Mon sampian ampun araji, ceon turi rajina. Mon sampian kita araji, tak osan nyare raji timin. Nanging mon sampian araji, kenika beni tusah. Sepani kecukan menabi bada para bense alakeh, kenika beni tusah. Nanging reng orang se alakeh otabena abini, kenika bekal benya akasosana. Ben kaula terus sampian lopot dari kasusaan-kasusaan kenikah. Maksud kaula sepenikatan teretan. Sampian sarang kaula seteja tak keduan bakto banyak pole. Mulai dari samangkin, seniap orang sekeduan binih, kotu odik pakati orang setadak bininah. Orang senangis, odik pakati setak susah. Orang seagelak, pakati setak gumbira. Orang seampun lemele pakati seta andik paponapa. Ben orang seodik na ngoros reng bereng tunya, supaya odik akati orang seta repot parkara kenikah. Sabab tunya penikah, edalam kebedaan na sesemangkin penikah, bekal dulia musnah. Kaula terus supaya sampian lopot dari kasusaan. Orang seta abini pikirana bekal masih tonga kesedajana parkara, sebeda hubungan na sarang pangeran. Pola na abek na teroma senang na pangeran. Nanging orang seampun abini, bekal banyak mikir papon apa parkara tunya penikah, sabab orang kenikah, teroma senang na atena si bini. Dati pikirana oca peca, bebini seta alake, ota bene paraben, bekal banyak mikir ra perkara sebeda hubungan aben pangeran. Sabab bebini kenikah, terus supaya beten sarang sok manah, tetika aku ngana Allah. Nanging bebini seampun alake, pekerana masetong ka sebereng parkara tunya penikah, sabab aba epon teroma senenga atena lakena. Kau lenoles penikah seteja, kangkui kabut ceana sampean tibi. Beni amaksud alaranga penikah, otabena alaranga kaisa. Seekat tro kau le cuma supaya sampean ngalakoni seteja seleres sarang patot, ben sopaje pikirana sampian masetong ka pengiran. Mon orang apa ngerasa tak ajelenaki, sesepatut deka bekalah. Mon tak bisa ngampet napsonah, ben arasa parlo akabin sarang para ben kenikah. Dikel orang kenikah mi oleh ajelenaki ponapa seekarasa leres sarang aba epon. Lelake ben bewine kenikah, tak tusah mon akabin. Nanging mon orang apon motosaki edalem atena, tak ngabina bekalah, ben potosan kini ketadak semaksa, potosna kini kesai, sokor aba ipon kuat ajalanaki. Pandak na, orang se abini panika sai, ben orang se tak abini, langkong sai pole. Bebini se alake, kotu tap-tap estok alake na, saabi telake na kenika ki odi. Mon lake na mate, babini kenika kenging alake pole, sarang oreng se eka senenge. Sokor akabin secara Kristen. Nanging abe epon bekal lebih ontong, menabita alake pole. Kenika pemangki kau le tibi, nanging kau le apang rasa, jek se eko ca aki kau le kenika, kalaben kobesana, rona Allah.